Bismillah. Alhamdulillah bil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Qala al musannifu rahimallahu taala an-nawwu tsani muta'alliqun bin nikahi faminhu ibahatu tis'i niswatin wa sahihu jawazu ziyadati lahu sallallahu alaihi wasallam wa minhu in'iqadu nikahihi bilafdhil hibati alal asahi wal asahu inhisaru talaqihi fi thalathi wa qila la yanhasiru wa idha aqada nikahahu bilafdhil hibati la yajibu mahrun wa idha aqada nikahuhu bilafdhil hibati la yajibu mahrun bil aqdi wala bidukhuli bi khilafi ghairihi. Baik, perhatikan sini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulullah. Berikutnya ini yang terkhusus, beberapa kekhususan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam atau keringanan atau kemubahan yang berkaitan dengan nikah, di antaranya kebolehan menikah dengan 9 istri. Ya, yang sahih bahkan beliau boleh menambah istrinya. Ya, jawazu ziyadah. Ya. Kalau ada pun para sahabat itu cuma 4. Sampai-sampai kata para ulama di antara Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya, walam yu'lam ahadun minas sahabat, tidak diketahui salah seorang pun dari kalangan sahabat yang istrinya cuma 1. Ya. Mantok 1 ya, enggak pantas bukan sahabat. Nah. Ya. Juga diantara in iqadu nikahihi, yaitu sahnya nikah beliau, ya, dengan lafaz hibah. Ya, hibah artinya ada wanita yang menawarkan diri pada Nabi, dia menghibahkan diri pada Nabi. Kalau Nabi mau itu sudah sah, alal asah. Walaupun enggak ada wali. Hah? Walaupun enggak ada wali. Kan udah lewat pembahasannya. Udah lewat. Enggak datang waktu itu ya. Di antara kekhususan Nabi dalam pernikahan. Wal asah inhisaru talaqihi fi salas. Namun pendapat yang sahih dalam mazhab Syafi'i, ya, dibatasinya talak Nabi SAW ketika beliau mentalak istri dengan talak 3, tidak talak 1. Ada yang mengatakan enggak dibatasi. Baik. Wa idza aqada nikahuhu bilafdhil hibah, apabila sudah sah akad nikahnya itu dengan lafaz hibah, la yajib mahrun bil aqdi. Ya, maka tidak wajib Nabi SAW membayar mahar dengan adanya akad tadi. Wala bidukhul maupun dukhul bi khilafi ghairi, berbeda dengan yang lainnya. Ya, berbeda dengan yang lainnya. Ya. Kalau yang selain Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika akad itu wajib bayar mahar. Maharnya minimal mahar misal. Mahal ya, mahar yang memang sekufu dengan wanita tadi, seukuran dengan wanita tadi. Bisa diketahui dengan apa? Kata para ulama di buku-buku fikih, ya, dengan asobiahnya atau dengan wanita yang ada di negerinya biasanya. Berapa maharnya? Ya, bahkan dalam hadis Barwa bin Wasik binti Wasik radhiyallahu ta'ala anha, beliau akad nikah, suaminya wafat, ya, beliau tetap dapat maharnya. Ya. Baik. Dan hadisnya sahih. Ya, lanjut lagi Faris. Wa minhu iniqadu nikahihi bila waliyin wala syuhudin. Tuh, mantap. Di antaranya juga sahnya nikahnya Nabi SAW tanpa wali. Ya. Tanpa juga saksi. Terus wa fi halil ihrami ala dan juga dalam keadaan ihram. Namun ini dalam keadaan ihram, ya, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahi Maimunah, ini iskal, ya, dibahas di buku-buku usul fikih, ya, di kitabun nikah juga. Lihat di footnote. Fi mas'alati inqadi nikah fi halil ihram, pada permasalahan sahnya pernikahan di ketika ihram. Lihat di situ. Yadharu annal mu'allifa, yang nampak maksudnya mu'allif itu Al-Imam An-Nawawi, i'tamada ala qawli man qala innahu sallallahu alaihi wasallam beliau apa namanya? I'tamada. Ya, beliau berpegang kepada pendapat yang menyatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tazawwaja Maimunata halal ihram. Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahi Maimunah pada saat ihram. Ini hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari bahkan. Hadisnya sahih. Namun ada hadis yang lain. Ya, yang diriwayatkan oleh Abu Daud yang lainnya wa sawabu annahu tazawwaja Maimunata wa huwa halalun. Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahi Maimunah dalam keadaan bukan ihram. Berdasarkan riwayat Maimunah sendiri dan riwayat comblangnya, sahabat yang menjadi comblangnya. Adapun yang menyatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahi Maimunah dalam keadaan ihram itu riwayat Ibnu Abbas. Jalurnya sahih Imam Bukhari. Nah, ini dikedepankan riwayat orang yang mengalami kejadian tersebut lebih diutamakan, Maimunah sendiri dan comblangnya. Ya. Baik, ghairu muhrim bukan dalam keadaan berihram. Liqawli Maimunata nafsiha, berdasarkan perkataan Maimunah itu sendiri. Ya. Wa liqawli Abi Rafi', dan perkataan Abu Rafi', wa huwa safiru bainahuma, yang dia adalah safir, comblang di antara keduanya. Wa huwa fi hada, ya. Dan beliau dalam hal ini, ya, mislu ummatihi, semisal seperti umat-umat beliau yang lain. Dalam keadaan ihram enggak boleh. Kita udah lewatin ya pembahasan ihram ya. Ya, ketika lagi ihram enggak boleh menikah. Kalau menikah, wah. Ya. Bayar dendanya berat. Ya. Taib, kemudian lagi tadi kama huwa al aslu, sebagaimana ini hukum asalnya. Taib. Ai itu. Berikutnya lagi lanjut Paris. Ala sahihi fil jami'i. Ah ini. Wa fil halil ihram ala sahihi fil jami'. Ini namun di skip ya. Karena yang benar adalah Nabi tidak menikah dalam keadaan ihram dengan Maimunah. Terus lanjut. Wa idza ragiba fi nikah imra'atin khaliyatin lazimaha. Khaliyatin ya ai laziwa la zaujalaha, wanita yang enggak punya suami. Ya, jadi apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam hendak ya menikahi seorang wanita yang tidak bersuami, terus lazimaha. Lazimaha al-ijabatu ala sahihi. Ya, lazimaha al-ijabata. Lazimaha al-ijabatu ala sahih. Nah, al-ijabatu fa'il. Nah, jika Nabi sallallahu alaihi wasallam hendak menikahi seorang wanita, menurut pendapat yang sahih, wanita tersebut ya mesti menuruti, mau gitu. Karena dia akan juga nanti jadi istri Nabi sallallahu alaihi wasallam di surga dunia akhirat. Dan enggak ada sejarahnya Nabi ditolak gitu ya. Yang ada Nabi menolak, ketika ada yang menawarkan diri, Nabi menolak. Ya. Ya ada Nabi ditolak, Nabi melamar diterima. Kalau mantok baru mungkin banyak yang ditolak. enggak ada ya, antum enggak pernah ditolak ya? Hah? Mantok pernah ditolak enggak? Hah? Oh, ditolak belum pernah. Belum pernah. Buaya. Coba kalau mati kulitnya di bak. Terus lanjut. Wa yuharramu ala ghairihi khitbatuha. Wa yuharramu ala ghairihi khitbatuha. Kalau Nabi sudah mau, haram bagi yang lain untuk mengkhitbah. Makanya ketika Hafsah suaminya wafat, Umar menawarkan ke Utsman. Utsman enggak mau. Ya. Umar bingung, kok Utsman enggak mau? Nabi tawarkan ke Abu Bakar. Abu Bakar mau, tapi Abu Bakar tahu Nabi mau. Begitu juga Ummu Salamah. Ketika suaminya wafat, ya. Apa namanya? Abu Bakar mau. Namun Abu Bakar tahu Nabi mau, maka Abu Bakar mundur. Nah, gitu. Nah, itu intinya di masa salaf itu enggak ada wanita yang menjanda lama. Masa iddah habis mereka menikahi. Kalau sekarang la ilaha illallah. Para janda bertahun-tahun menjanda, itu kasihan. Apa? Ini enggak benar nih Rizki ini. Karatan, emangnya ente karata? Bekerik ente tuh, matain jauh itu. Ayo, terus lanjut. wa fi wujubil qismi baina azwajihi wa imaihi wa jahani wa qala al-istakhri la yajibu fa yakunu minal khosaisi wa qala akharuna yajibu falaysa minha. Tayyib. Nah, adapun kewajiban al-qis apa? Al-qasam. Ya. Apa namanya? Membagi, menggilir istri baina azwajihi wa imaihi dan bukan qasam, qism ya. Qism membagi antara istri dan budak-budak beliau wajahan. Ada dua pendapat. Menurut Istakhri enggak wajib bagi Nabi. Fayakunu minal khasais, berarti ini diantara kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ulama yang lain mengatakan ya, yajibu walaysa minha, wajib. Namun bukan dan menggilir Nabi itu apa afan, menggilir istri-istri bukan bagian dari kekhususan Nabi. Bolehnya tidak menggilir bukan bagian dari kekhususan Nabi. Itu ada yang menyatakan demikian. Ya. Terus lanjut lagi. Siapa? Paris, lanjut. Wa banal ashabu aktaru hadhil masaili wa nadhairaha ala aslin indahum wa huwa anna nikahahu sallallahu alaihi wasallam hal huwa kan nikahi fi haqqina am katasari. Taib. Wabana al-ashab, yaitu para ulama Syafi'iyah membangun berbagai permasalahan, banyak permasalahan, wa nadha'iraha dan yang serupa dengannya ya, ala aslin, berdasarkan landasan indahum yang mereka pahami, bahwa anna nikahu sallallahu alaihi wasallam, yaitu bahwa pernikahan Nabi sallallahu itu hal huwa kan nikahi fi haqqina, apakah itu seperti pernikahan kita ya, am kat tasari, atau seperti mengambil tasari aja. Lihat di footnote, tasari itu maksudnya apa? Mengambil wanita aja untuk mengambil hamba sahaya untuk dinikahi. Al aslu, asalnya apakah maqala Allah taala qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annukum, asalnya katakanlah sesungguhnya aku hanyalah manusia biasa seperti kalian yang aku hanya diwahyukan ya. Berarti wa man idda'a khususiyatan fa 'alaihi ad-dalilu. Barang siapa yang mengklaim bahwasanya ada kekhususan Nabi terkait hal ini, maka dia wajib mengumumkan dalil. Terus wa a'taqa Sofiyata wa tazawwajaha. Ah, beliau memerdekakan Sofiyah dalam perang Khaybar. Ya, Sofiyah ini dulu merupakan wanita Yahudi dan beliau menikahinya. Terus wa ja'ala 'itqaha shadaqaha. Dan beliau menjadikan pembebasan terhadap Sofiyah sebagai maharnya. Terus faqila a'taqaha wa syarata ayyankihaha. Ada yang menyatakan Nabi memerdekakannya dengan dan beliau mensyaratkan akan menikahinya. Terus falazimahul wafa'u. Maka beliau mesti memenuhinya. Terus bi khilafi ghairihi. Berbeda dengan selain Nabi. Ya, ada yang selain Nabi kalau bebasin budak enggak mesti nikahin. Terus wa qila ja'ala nafsal 'itqi shadaqan. Nah, ada yang menyatakan beliau menjadikan memerdekakan itu sebagai mahar. Ya, terus wa sahha dzalika bi khilafi ghairihi. Baik. Ada yang menyatakan wa sahha dzalik bi khilafi ghairihi. Ya, apa namanya? Dan hal itu benar ya, sahih, berbeda dengan selain beliau. Terus wa qila a'taqaha bila 'audin wa tazawwajin. Bila 'iwadin wa tazawwajaha bila mahrin la fil hali wala fi ma ba'du. Baik, ada yang menyatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerdekakan ya Sofiyah tanpa ada iwad, tanpa ada imbalan apapun, dibebasin aja. Watazawwajaha bila maharin, dan beliau menikahi Sofiyah tanpa mahar, la fil halah, tidak pada saat itu, wala fi ma ba'du, maupun setelahnya. Terus wa hadza ashahhu. Nah, ini yang paling sahih. Terus wa dzakara al ashabu fi hadza an naw'i asya'a katsiratan jiddan hadzaftuha. Nah, dan para ulama Syafi'iyah menyebutkan di bab ini banyak hal sekali yang aku hapus, sengaja aku hapus karena kebanyakan sekali. Terus Ihsan. Adar Burabi. Ad-Darbur Rabi' makhtassa bihi sallallahu alaihi wasallam minal fadaili wal ikrami. Baik, kekhususan Nabi sallallahu dalam berbagai keutamaan dan kemuliaan. Terus. Famin huwa anna azwajahu allati tufiya anhunna muharramatun ala ghairihi abadan. Yaitu para istri si Nabi yang tufiya anhunna, yang Nabi wafat meninggalkan mereka, itu diharamkan bagi selain Nabi untuk menikahi istri-istri beliau selama-lamanya. Terus wa fi man faraqaha fil hayati aujuhun. Nah, adapun istri-istri yang boleh ceraikan di masa hidup, itu ada beberapa pendapat tentang kebolehan menikahi janda beliau. Terus asahuha tahrimuha. Nah, yang paling sahih dalam madzhab Syafi'i, tetap diharamkan menikahi janda Nabi yang Nabi ceraikan sekalipun. Terus wa huwa nassus Syafi'i rahimahullahu fi ahkamil Qur'ani. Baik, ini yang dikemukakan oleh Imam Syafi'i dalam Ahkamul Quran. Terus wa bihi qala Abu Ali ibni Abi Hurairah. Ini Abu Ali ibni Abi Hurairah, bukan Abu Hurairah ya. Terus di qaulillahi ta'ala wa azwajuhu ummahatuhum. Berdasarkan firman Allah, dan istri si Nabi adalah ibunda mereka, walaupun istri Nabi yang sudah diceraikan oleh beliau itu layaknya ibunda kaum muslimin. Terus wasani tu tahillu tahillu. Ada pendapat yang kedua menyatakan boleh janda Nabi yang sudah diceraikan boleh dinikahi. Terus wasalisu tahrumul lati dakhala biha faqat. Nah, ada yang ketiga, diharamkan yang sudah Nabi dukhul, yang belum dukhul boleh. Terus fa idza qulna bit tahrimi fa fi amatin yufarikuha biwafati biwafatin aw ghairiha ba'da dukhuli wajhani. Nah, kalau kita nyatakan bahwa hal itu diharamkan, maka berkenan dengan budak beliau yang telah beliau gauli, ya, dengan wafat atau selainnya setelah digauli, maka itu ada dua pendapat. Terus wa minhu anna azwajahu ummahatul mu'minina. Di antara kekhususan beliau dalam keutamaan dan pemuliaan ini adalah bahwa istri-istri beliau adalah ibunda kaum mukminin. Ayat tadi ya, wa azwajuhu ummahatuhum. Terus sawa'un man tufiya tahtahu wa man tufiya anha. Baik yang mereka meninggal saat beliau masih hidup, semisal Khadijah, maupun mereka yang ditinggal wafat oleh Nabi, yang Nabi wafat mereka masih hidup. Terus wa dhalika fi tahrimi nikahihinna wa wujubi ihtiramihinna wa ta'atihinna wa tahrimi uquqihinna. Yaitu dalam haram menikahi mereka, memuliakan, mentaati mereka, dan haram juga durhaka kepada mereka. Terus la fin nadhari wal khalwati wa tahrimi banatihinna wa akhwatihinna. Namun bukan dalam hal bolehnya memandang mereka, karena istri Nabi ibu kita, berarti kita boleh nadhar, enggak boleh itu di masa sahabat ya. Atau berkhulwat berduaan dengan mereka, serta bukan pula dalam hal yang diharamkan ya menikahi putri dan saudari mereka. Artinya misalkan istri Nabi punya saudari, boleh dinikahi oleh sahabat yang lain. Semisal Asma binti Abi Bakar, saudari dari Aisyah, dinikahi oleh siapa? Zubair bin Al-Awwam. Terus fala yuqalu banatuhunna akhwatul mu'minina. Baik. Ini juga, dan juga dikatakan, tidak dikatakan banatuhunna akhwatul mu'minin. Ya, putri mereka adalah saudari kaum mukminin. Dah. Enggak kan? Putri istri-istri Nabi, misalnya Fatimah, berarti mahramnya Ali, kan enggak? Makanya dinikahin putri-putri Nabi oleh sahabat, oleh Ali, ya, oleh Utsman. Terus wala abauhunna wa ummahatuhunna ajdadun wa jaddatun wa jaddatul mu'minina. Tapi berikutnya juga ayah dan ibu istri-istri Nabi itu tidaklah kakek atau neneknya kaum muslimin kan? Abu Bakar, Umar bukan kakeknya kaum muslimin. Kan Abu Bakar ya bapaknya Aisyah. Aisyah ibunda kaum muslimin. Berarti Abu Bakar kakeknya kaum muslimin. Kan enggak ada yang ngomong kayak begitu. Terus lanjut. Wala yuqalu ikhwatuhunna wa akhawatuhunna akhwalun wa akhwalu wa khalatul mu'minina. Nah, begitu juga ya, saudara-saudari mereka, istri-istri Nabi bukanlah paman atau bibi kaum mukminin. Terus wa qala ba'du ashabina yutlaqu ismul ikhwati ala banatihinna. Ada yang ulama kami, ulama mazhab Syafi'i mengatakan dimutlakkan sebutan saudara untuk putri mereka. Ya, terus wasmu kho kelihatan. Wasmul khuwalah. Kepamanan. Wasmu khuwalati ala ikhwatihinna wa akhwatihinna. Nah, dan nama kepamanan dimutlakkan juga itu kepada saudara dan saudari mereka. Terus wa hadza dhahiru nasy Syafi'i rahimahullah fi Mukhtasaril Muzanni. Nah, ini yang zahir pendapat Imam Syafi'i di dalam kitab Mukhtasar Al-Muzanni. Ya. Dapat berapa halaman? Berdua ya? Terus lanjut lagi sedikit. Wa hal kunna ummahatul mu'minina wal mu'minati. Baik, apakah mereka ibunda kaum mukminin dan mukminah? Fihi wajhani li ashabina. Nah, ini ada dua pendapat menurut ulama kami, kata Imam Nawawi. Asahuhuma la bal hunna ummahatul mu'minina dunal mu'minati. Nah, yang paling sahih, istri-istri Nabi hanyalah ibunda kaum mukminin, bukan mukminah. Ya, bukan mukminah. Terus wa huwa al manqulu karena berdasarkan zahir ayat ya. Wa azwajuhu ummahatuhum. An-nabiyyu aula bil mukminin min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Domirnya kembali ke hum mukminin. Berarti bukan mukminat. Ini manqul dari Aisyah, dikutip dari Aisyah. Terus radhiyallahu anha bina'an 'alal madhhabil mukhtari li ahli usuli anna nisa'a la yadkhulna fi dhamirir rijali. Nah, ini berdasarkan dibangun di atas madhab yang dipilih bahwa ya di ahli usul oleh para ulama ahli usul bahwa wanita tidak masuk ke dalam dhamir laki-laki. Lihat di situ alladzi dhahaba ilaihil jumhur wa sahih. Ini yang diambil pendapat ini oleh jumhur, ini yang benar, anna nisa'a yadkhulna fi dhamir rijal. Namun dibantah oleh muhakkik ya. Bahwasanya nisa masuk sebenarnya ke dhamir pria. Ma'alam tadhar khususiyatur rijal bidzalik. Selama tidak nampak kekhususan rijal di situ. Wa huna la tadhar khususiyatun. Dan di ayat ini enggak nampak kekhususan rijal. Ya. Lihat permasalahan ini di kitab Raudatun Nadhir karya Ibnu Qudamah. Qulu alam bisawab. Terus wa qala al-Baghawi min ashabina wa yuqalu li nabiyyi sallallahu alaihi wasallam abul mu'minina wal mu'minati wa naqala al-Wahidi an ba'di ashabina annahu la yuqalu dhalik. Liqaulillahi ta'ala ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum. Baik. Kata Imam Al-Baghawi dari kalangan ulama kami dikatakan pada Nabi abul mukminin dan mukminat. Ya. Sedangkan Al-Wahidi mengutip naqala Al-Wahidi dari sebagian para ulama kami bahwasanya enggak disebut demikian. Nabi adalah abul mukminin mukminat. Kenapa? Karena Allah berfirman maka ana Muhammadun aba ahadin min rijalikum. Muhammad bukanlah sekali-kali bukanlah bapak seorang pria atau di antara kalian. Qala Nas Syafi'i, terus lanjut. Qala wa Nas Syafi'i rahimahullahu ala jawazihi. Namun Imam Syafi'i menyatakan bolehnya kita menyatakan hal ini. Terus ai abuhum fil hurmati. Nah, itu dikatakan Nabi adalah bapak kaum mukminin secara kehormatan aja. Terus qala wa manal ayati laisa ahadun min rijalikum wala dasulbihi. Nah, maknanya apa ya tersebut? Tidak ada seorang laki-laki pun di antara kalian yang merupakan walad sulbihi. walad sulbinya Nabi, anak kandungnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus wa fil haditsis sahihi fi sunan Abi Dawud wa ghairihi anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innama ana lakum mislul walidi. Walidi. Nah, kata Nabi, sesungguhnya kedudukanku bagi kalian adalah seperti kedudukan ayah. Terus kila fi syafqati. Fi syafaqah. Ada yang mengatakan itu hanya hanya dalam bab permisalan kasih sayang aja. Terus wa kila fi alla yastahyu min suali amma yahtajuna ilaihi min umuril aurati wa ghairiha. Ada yang menyatakan hal ini supaya para sahabat tidak malu bertanya kepadaku, kepada Nabi, tentang apa-apa yang mereka butuhkan berupa perkara aurat dan yang lainnya. Makanya khaulah tadi dalam kajian kita, ya, khaulah radhiyallahu ta'ala anha enggak malu bertanya pada Nabi tentang perkara haid, ya, darah yang masih ada di pakaiannya. Terus wa qila fi dzalika kulluhu wa ghairuhu. Fi dzalika kullihi wa ghairihi. Ada yang menyatakan itu dalam keseluruhan maupun selainnya. Terus waqad awdahtu dalika kullahu fi kitabil istitabati min syarhil muhadzabi. Dan saya telah menjelaskan itu semua dalam kitab al-istitabah dalam syarah al-muhadzab. Ya, kitabnya al-Imam An-Nawawi. Tapi cukup sampai sini dulu kali ya. Nanggung ya. Minhu fi ghairi nikah ya. Ini saya ingin baca berikutnya. Wa minhu tafdilu nisaihi, termasuk diantara kekhususan Nabi adalah keutamaan istri-istri beliau, ya, ala sa'iri nisa, dibanding seluruh wanita yang lainnya. Waji ila sawabuhunna wa iqabuhunna ya di'fain. Ya, nah ini dilebihkannya apa? Pahala istri Nabi itu dua kali lipat. Namun kalau mereka berbuat dosa, dosanya juga dua kali lipat. Ikopnya. Mutahrimu su'aluhunna illa min wara'il hijab. Dan haramnya bertanya kepada istri-istri Nabi kecuali mesti dibalik hijab. Ya, wa idza sa'altumuhunna fas'aluhunna min wara'il hijab. Gitu ya di ayat Al-Qur'an. Wa yajuz bi ghairihinna ya musyafahatan. Wa yajuz bi ghairihinna musyafahatun ya. Fa'il dari yajuz. Ya. Naam. Sedangkan untuk selain istri-istri Nabi boleh bercakap-cakap secara langsung. Lihat di situ di footnote wasawab anna ghairahunna ma'murun bil hijab. Yang benar selain istri-istri Nabi juga diperintahkan pakai hijab. Aidan wa minhu satrul wajh wa kafain di umumi qaulih sallallahu alaihi wasallam al mar'ah auratun. Di antaranya menutup wajah pakai sarung tangan berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wanita itu adalah aurat. Wa afdalu azwajihi Khadijatu wa Aisyatu. Istri-istri Nabi yang paling utama adalah Khadijah dan Aisyah. Kata Abu Sa'id al-Mutawalli wa ikhtalafa ashabuna ayyuhuma ayyutuhuma afdalu. Ya, para ulama kami berselisih siapa di antara keduanya yang paling afdal, apakah Aisyah atau Khadijah. Ya subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.